Tinggalkan diriku begitu saja. Tak pernah ku menduga, tak pernah ku curiga, dan tak pernah ku menyangka ternyata engkau mendua. Jika dia bisa membuatmu bahagia, walau hati ku terluka, aku rela. Aku kan mencoba untuk lupakan kisah kita, meski kini ku kecewa, ku terima. Aku rela.